Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa amma ba'd. Lai hana basafia ukur maani ja'ala. Awal jumatnya sebut dengan afala ba? Tahwil. Ayin makna ja'ala fi ma ya'ti. Al-awwal ya akhana. Al-awwal ja'ala al-mudarrisu yasra'u al-darsa. Tarjim. Al-guru memulai menjelaskan pelajaran. Mulai. Mulai. Mulai. Mulai. Menjelaskan pelajaran. Nah. Ini oke. Okay. Apa? Ada. Mana? Jadi jumlah setelah yang mana? Ini dari hal. Dia dalam keadaan tidak pacaran itu. Di sini ja'ala termasuk af'al apa ini? Af'al syuru. Dia beramal seperti amalan kana. Nah, di sini sebagai khobarnya, sebagai khobar. Asalnya ini khobarnya ja'ala al-mudarrisu yasrahu darsa. Jadi tidak mesti karena jumlah setelah apa? Ma'rifat itu menjadi hal. Karena di sini jumlahnya mubtada khobar. Jadi asalnya al-mudarris itu mubtada, jumlah yasrahu darsa sebagai khobarnya. Nah, kita sama contoh misalkan ja'al waladu yabki. Anak kecil itu telah datang sambil menangis, dalam keadaan menangis. Dia yabki jumlah setelahnya al-walad. Al-walad itu sebagai fa'il. Sudah kalimat sempurna. Sementara kalau kita jadikan yasroh ini sebagai hal, kalimatnya belum sempurna. Nah, kalimat belum sempurna. Ada mubtada, tidak ada khobarnya. Baik. Ja'ala al-mudarrisu yasroh darsa, ja'ala huna bimakna bada'a, ini syara'a, min afali syuru'. Tani. Nah. Apa lagi ini? Tahwil. Nah. Cuban sebagai apa? Makbul biasaan. Salis. Ja'ala Allahu. Menciptakan. Ja'ala. Ja'ala bimana awjada. Ini khalaqa. Butuh satu maf'ul saja. Rabi. Kalau dari itu istifari. Ajal dari mudion. Aku berkata kepada perempuan. Aku menyangka aku sebagai sekolah. Apakah engkau menyangka aku kepala sekolah? Ja'alahuna bimana? Donna. Donna. Nakra al-awwalu. Al-awwal. Ja'ala al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Ja'ala al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Tsani. Tsani. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Tsalits. Tsalits. Ja'ala Allahu al-hawa'a wal ma'a. Ja'ala Allahu al-hawa'a wal ma'a. Ar-rabi. قال المدرس للطالب أجعلتني مديرا قال المدرس للطالب أجعلتني مديرا العاشر كفاية ياء المتكلم مفتوحة مع اسم آخر ألف أو ياء ساكنتان perhatikan di sini ya mutakallim itu di fathah bila bersama dengan isim yang akhirnya alif seperti apa qafa dan atau yang akhirnya ya sukun maka ya-nya ya mutakalimnya di fathah contohnya aso ya artinya apa karena bila tongkatku aso ya bukan asoi tapi aso ya ya mutakalimnya di fathah karena sebelumnya alif ya fataya dunyaya yadaya nah contohnya ghasaltu yadayya apa artinya ghasaltu yadayya ya khana aku mencuci tangannya satu berdua dari mana tahu ini? Ditanya kalau satu tangan apa dua tangan? Baik, yadai ya itu artinya yadaini. Yadaini ketika mudhaf nunnya hilang. Jadi yadai ketemu ya. Diidghamkan jadi yadai ya. Paham ya? Artinya yadaini. Satu tanganku. Satu jadi kenapa? Aslinya yadaini yadaini kan dua tangan kan ada kaidahnya apa? Nun musanna nun jama' mudzakkar salim ketika mudhaf dibuang jadi yadai ketemu ya diidghamkan yadai difahami ya kalau ada isim akhirnya alif atau ya sukun naam diidhafahkan kepada ya mutakallim maka ya mutakallimnya di fathah tamrinun syafawiyun latihan lisan yas'alu kullu talibin zamilahu mata staiqadta wa man aiqadaka. Nah, setiap pelajar bertanya kepada temannya, kapan kamu bangun tidur? Siapa yang membangunkanmu? Is'al. Apa beda ya? Is'al. Mata staiqat. Bukan as-nya gak dibaca, itu hamzah wasol. Mata staiqat. Ya Abu Baida. Qad ta'ala. Qas. Isna. Masa pakai fi. Rabi'ata. Alas. Is'alhu marasaniya. Waman ay. Kodoka. Ay kodari. Tanjati. Is'al. Wasbiya. Nah, di nadihi awalan. Ya Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan. Maka saya kota. Aikodoni. Telah membangunkanku siapa? Aikodoni. Berarti kalau jauh jadi fa'ilnya mu'anas, perlu tak ta'nis. Aikodoni. Walaupun boleh aikodoni, karena ada fa'il. Ada fa'il boleh aikodoni, boleh aikodoni. Terus. Aikodoni telah membangunkanku. Siapa yang kecil namanya? Masuk. Ziyad. Ziyad. Nah, it's all of my side. Nah, it's all Mata saya kota. Saya is. Bukan. Is saya kot tu. Is saya kot tu. Is saya kot ni. Saya kot tu. So tu ada. Kapan? Oh. Bukan siapa yang membangunkanmu. Kapan kamu bangun? Bangun subuh. Endal fajar tadi. Endal fajar. Ya. Aikodu endal fajar. Kemana ya? Kedua. Aikodu ni sautu ada. Muazzin ini. Aikodu ni muazzin. Itu akhir. Ya berarti Rahman. Masa aikodu. Ya enggak tahu dah. Kapan saya bangun? Oh, kapan saya bangun? Enggak tahu lah. Kapan? Kapan ya, Rahman? Ya, Rahman. Saya kota. Aikodo. Waman aikodo kan? Aikodo ni. Bisa juga. Asani ajar hati mudari al-af'alil atiyah. Ada wajib. Ifhas ha. Di tarjamatil kamus ya, ikhwan. Cari di terjemah kamus. Latihan. Asalis asyar utkur abwab al-af'al al-wadiyati misi hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebutkan bab-bab fi'il yang datang pada hadis Abu Dzar. Baik. Hadis Abu Dzar. Abu Weda. Fi'il-fi'il dalam bab apa hadisnya Abu Dzar? An Abi Dzarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa. Rawa bab apa? Soal ayat. Berarti mudhari'nya apa? Rawa. Rawa. Yarwi fa'ala yas'ilu. Nah. Tabaraka. Ini bab ya akhwana. Aba Sofia. Bapak-bapak. Iya. Tafa'ala. Wa ta'ala min ibab ya akhana. Ta'ala. Ta'ala bab. Ta'ala. Ayo. Ta'ala berarti fa'ala. Fa'ala. Ta'ala. Sama dengan tabaraka. Fa'ala ya tafa'al. Tabaraka ya tabaraku. Ta'ala ya ta'ala. Annahu qala. Qala min ibab. Fa'ala ya. Yaf'ulu. Asalnya qawala ya'ulu. Terjadi i'lal. Ya ibari inni harramtu. Harramtu. Apa-apa? Dan. Wa ja'altuhu. Ja'altu. Fala ya. Ja'ala ya. Ja'alu. Fala ya. Yaf'alu. Fala tazalamu. Wa nabila. Tafa'ala. Tafa'ala. Ya. Ya tafa'alu. Nah, terus ini berarti mudara matinya apa ini? Apa? Nah, iya, tadolamu ini matinya apa? Matinya apa? Fi'il matinya apa? Tafa, katanya wazannya tafa'ala, berarti fi'il matinya tadolama. Mudoraknya? Nah, terus di sini taknya dihilangkan. Asalnya apa? Fala tatadolamu. Ya, taknya dihilangkan. Tak mudoraknya dihilangkan. Jadi jangan bingung, ini fi'il mudorak kok. Wazannya apa ini? Gak ada kan, tafa'alu fi'il mudorak gak ada. Tafa'ala ya tafa'al, asalnya tatadolamu. Taknya dihilangkan. Ya ibadikullukum dolun illa man hadaituhu. Hadai. Fi'il apa ini? Bab apa? Hadaituhu. Nyantung gak ada, kok. Hah? Di percakapan. Mustekan apa ya, nulang ngomong. Ada. Ada itu. Apa ini? Ada ya. Di fa'ala ya. Ilu. Fa'ala ya ilu. Fastahduni. Apa ini? Il amr ini. Bab apa? Bab istaf'ala. Naam. Ahdikum. Af'ala yafilu. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Berarti kalau uhdi. Berarti ini bukan af'ala yuf'ilu. Karena ahdi. Fa'ala yaf'ilu. Hada yahdi. Ya ibadikullukum jain illa man at'antuhu. At'antuhu. Fakabah. Af'ala. Fasdat imuni. Fakaba. Ut'imkum. Walukman. Af'ala yuf'ilu. Mudore. Ya ibadikullukum a'ari illa man kasautuhu. Kasautuhu. Fa'ala yak. Ulu. Kasa yaksu. Fastaksuni. Fak. Istaqsuni. Istaf'ala. Yastafilu. Aksukum. Manabila. Lulululul. Maka ketinggalan. Kres. Kepripen. Ketularan. Apa? Kalau ketinggalan tuh bilang, jangan bingung sendiri, apaan ketinggalan, jadi dihentikan, nanti lanjut terus, diem aja ya, lanjut. Sudah ketemu belum? Istafala itu, aksukum. Ah iya, aksukum. Nah, kata yaksu, terus. Ya ibadi innakum tuhti'una. Bapak-bapak ini. Tuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Bab af'ala yuf'ilu. Wa ana aghfiru. Aghfiru. Ha? Bab af'ilu ada? Bab af'ilu? Gak ada bab af'ilu. Af'ala yuf. Ini bacanya apa? Wa ana aghfiru, bukan ughfiru. Berarti bab apa ini aghfiru? wa ala yab iru kofaro yab iru fastagfiruni. Berbeda istaf an alfir afala yuf. Aku membacanya akfir bukan ukfir. Wah, ini sorofnya gagal ini. Nah ya, kalau akyuf ilu antum bacanya ukfir lakum, padahal bacanya akfir. Nanti sudah kan wabara yas fa'ala yas ilu tulasi mujarrad rawahu fa'ala yas ilu rawayar yadagulu. Sudah sampai coba banget kafe dibahas. Sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Hadisnya sudah. Radhiyallahu Wallahu a'lam bishawab. Itu diulangi lagi di rumah, dikasih tanda bab ini begitu ya. Kemudian 14 tugas hati mufrad al khawaij wa syurtah wa jam al qafa. Datangkan mufradnya khawaij dan juga syurtah dan jamak dari al-qafa. Ma, ini tugas juga 15. Ma aslu tadolamu fi qawli alaihi salatu wassalam fala tadolamu. Asalnya apa? Tadi sudah kita singgung. 16 juga tugas. Yijma'u arin ala urah. Arin orang yang telanjang. Urah jamaknya. Ala wasni fu'ala. Berarti urah ini artinya apa? Wazannya fu'ala. Arin asluhu ariyun. Berarti kalau fu'urah artinya apa? Urayatun. Terus jadi urah gimana? Ya Abdillah. Enggak ada. Memang enggak ada itu mungkin. Cetakan lama enggak ada. Ya berarti ya disalin dulu baru di. Urah itu aslinya urayatun. Kulibatil ya waliban litaharruki ya wan fitahi ma qabla fasar urah. Ijma'il asmal ati ala hadal jam'a. Mashin qadin hadin nusra. Tugas ya. Baik, nak sampai di hada, sambilkan sorot. Jadi tugasnya tamrin 12, 14, 15, 16. Tadi aku ya? Iya. Kenapa? Kira-kira. Jawab. Jawab syarat itu. Jawab sholat. Saya Akfiruni, akfir. Mintalah kalian ampun. Minta ampunlah kalian kepadaku. Akfir lakum. Jawab tolak. Wa khawama. Abu Luqman, wa khawama. Wa khawama. Wa Uhum. La tawqub. Tawqibun mawqibun. Miqabun. Ha. Miqabun. Tawqibun. Yuhabun. Rau. Wahuma. Wahuma na. Wahum. Ulangi wahid. Isnin salasa. Wahuma yawumu. Wahumatan. Wahimun. Mawqumun. Uhum. La tawqub. Wahuma. Allah berat. Wasuma. Usman. Wasuma yausu. kaum. Wasuma yausumu wasanatan wasimun mausumun usum. Wasausum mausimun mausimun mintamun usima mintam. Yausumu. Wasimun. Ada merek tas Al-Wasim itu ya. Untuk punyanya apa mereknya? Produknya siapa itu? Abu Ishaq ya? Oh. Al-Wasim. Ini dari sini, diambil dari kata ini. Apa artinya? Yang bagus. Ganteng. Wakuha. Wakuha. Yaukuhu. Wakohatan. Wakihun. Maukuhun. Ukuh. Ratauhuk. Maukihun. Maukihun. Nibahun. Bukit ayubahun. Kau. Waqahatan mauqun mauquhun uquh la tawqu mauqun mauqun ni waqun kun fiha yaquhu yauquhu dia seorang lelaki mengatakan tidak tahu malu. Randi izin. Wakuha itu randi izin. Ya benar bila ya. Nanti tahu randi izin. Wallahu alam bisawab. Nakai bihaga barakatuh.